Meluncur ke hatiku sama-sama ya. Silakan. Monata, aku cah kerja. Lagu terbaru dari Monata. Lambaikan tangannya semuanya, spesial buat Serut Sadang tercinta. Yang kanan juga ya. Ayo nyanyi. Bepasan nunggu mongso rendah, anggon kuleng enteni kowe, wis ono sesasi kenepi noi Matur suwun ya Mas, panser luar biasa.